Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd, kita teruskan kembali insyaallah taala pertemuan kita kali ini. Pembahasan kita kali ini membahas tentang kitab Adrul Bahiyyah fi Masail Fiqhiyah lil Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih. Wa yasqutu bi'afw al-masruq alaih qabla al-bulugh ila sultan la ba'dahu faqad wajaba. Naam. Hukuman had itu bisa apabila belum ke sultan, belum ke pengadilan, belum ke sultan, maka bisa dimaafkan apabila orang yang barangnya dicuri memaafkan. Hal ini pembahasan yang telah kita bahas. Dan di sini sebutkan qabla al-bulugh ila sultan, sebelum masuk ke sultan, ke hakim. La ba'dahu, bukan setelahnya. Kalau setelahnya sebutkan faqad wajaba, maka wajib untuk dipotong tangannya. Baik. Hal ini sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hadis yang disahihkan atau dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahmatullahi taala alaihi, hadis Abdullah bin Amr, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب. Hindarilah hukuman had di antara kalian, karena apabila sudah sampai kepadaku maka hukuman had itu adalah wajib. Naam. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, wala qat'a fi samarin wala katsarin. Wala qat', dan tidak dipotong tangannya. Fi samarin wala kesarin. Fi samarin itu pada buah-buahan, wa kesarin atau tanaman, atau yang dimana buah-buahan yang menggantung masih dalam pohonnya, sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Ini yang masih menggantung di pohon kurma atau yang lainnya, dia masih dalam kebun. Taib. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis Rabi' bin Khadij, disebutkan sami'tu Rasulullah SAW yaqul la qat'a fi thamarin wala katsarin. Tidak dipotong tangannya, fi thamarin wala katsarin. Seseorang yang mengambil buah-buahan atau seseorang yang mengambil tanaman-tanaman yang di sana masih menggantung di pohon. Nah, hal ini, pembahasan ini telah kita bahas sebelum-sebelumnya dalam pembahasan Abdiyafah. Dalam pembahasan Abdiyafah, seseorang yang di mana dia melewati kebun, dan sebagaimana telah kita sebutkan, ini apabila lil hajah, dalam keadaan lapar, lil hajah, dan tidak mengambilnya dengan dibawa pulang, akan tapi dimakan di situ. Sebenarnya di sini Imam Syaukani yang menyebutkan wala qat'a fi thamarin wala katsarin ma lam yu'wihi al jarain. Afwan, saya ulangi, wala qat'a fi thamarin wala katsarin ma lam yu'wihi al-jarin. Naam. Al-jarin di sini. Wala qata', dan tidak dipotong tangannya, fi thamarin, buah-buahan ataupun tanaman ataupun buah-buahan yang menggantung masih di pohonnya. Ma lam yu'wi al-jarin. Ma lam yu'wi jarin, selama buah-buahan itu belum dipetik, belum dijemur oleh pemiliknya. Naam. Ini belum diambil, belum dikumpulkan, belum dijemur. Masih ditangkai pohonnya. Idza akala wa lam yattakhid khubna. Apabila seseorang memakannya wa lam yattakhid khubna, tidak dibawa pulang. Illa idza kana alaihi thaman ma hamalahu marratain. Naam. Kalau dibawa pulang, maka dia mengganti dari harga buah-buahan, tanaman yang dia ambil, marratain, dua kali lipat. Wa darbun nakalin, kemudian dipukul sebagai peringatan. Naam. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di sana disebutkan di dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apabila di pembahasan adhiyafah sebelumnya, apabila di antara kalian itu melewati yang di kebun ada buah-buahan atau yang lainnya, kemudian farada ayakul, dia ingin memakan, maka dia panggil pemilik kebun tadi. Nah, dengan mengatakan, ya sahib al-bustan, wahai pemilik kebun ini. Teriak, supaya apa? Supaya terdengar oleh pemilik kebun tadi, karena dia dalam keadaan lapar, kemudian apabila diizinkan makan. Nah, kemudian Nabi mengatakan apabila si pemilik kebun tadi menjawab panggilannya, mengizinkan, silakan ambil, silakan makan. Nah, silakan makan. Dan apabila seseorang sudah memanggil, kemudian yang di mana dia tidak mendengar atau tidak ada pemilik kebunnya tadi, maka dia boleh untuk memakannya sekedarnya. Dan ini sebagaimana kita sebutkan, apabila lil hajah, dia dalam keadaan lapar, sekedarnya boleh. Nah, kenapa ini lil hajah? Nah, setelah memanggil tidak terdengar, nah, dan tidak dibawa pulang. Nah, kenapa? Karena sudah dia memakan di situ, kemudian dibungkus pulang sekarung ataupun sekresek dan sebagainya lah. Nah, seperlunya. Sebagaimana di sini sebutkan, malam yuwi al-jarin. Ya, selama di sana belum dipanen, belum disimpan di lumbung oleh pemiliknya, ya, walam yattakhid khubna, dan tidak dibawa pulang, maka boleh bagi dia untuk memakannya. Nah, dan di sana apabila dia dalam keperluan seperti itu, dalam keadaan lapar, sudah memanggil pemilik kebun tadi, dan apabila dia mengambil di sini karena akan lil hajah, dalam keadaan lapar, dikarenakan dia sedang dalam perjalanan, maka tidak dipotong tangannya. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, wala qat'u fi tamrin wala kasarin. Dan pembahasan ini telah kita bahas pada pembahasan yang sebelumnya di pembahasan di kitab Adhiyafah tentang diafah tamu. Taib, qala Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, wala isa alal kha'in wal muntakhib wal mukhtalis qat'un. Dan seseorang yang al-kha'in, dia berkhianat, kemudian laisa alal kha'in wal muntakhib. Wal muntakhib di sini yaitu seseorang yang yang merampas, al-kha'in yang berkhianat, kemudian al-muntakhib yang merampas, bisa sebutkan begal atau rampok di sini, muntakhib. Kemudian wal-mukhtalis, jamret. Maka di sini sebutkan walaysa alal kha'in wal muntakhib wal mukhtalis qat'un. Seseorang yang berkhianat. Berkhianat di sini dia ketika diberikan amanah oleh orang lain. Ya, ini nitip barang ini. Dia menitipkan, ternyata dia berkhianat menjualnya misalkan, atau dengan menggadaikannya atau lain sebagainya. Ini khain, mengkhianat. Kemudian wal muntakhib, seseorang yang mengambil dengan cara paksa, di jalan dirampok, dibegal. Kemudian wal mukhtali, seseorang yang menjamret, di sini laisa, tidak ada qat baginya. Karena pembahasan telah kita bahas bahwa sariqah di situ seseorang yang mengambil dengan cara sembunyi-sembunyi, wafil hirs, dan di tempat penjagaan. Biasanya kalau rampok, begal di sini, dia menghadang di pinggir jalan. Nah, orangnya tahu, maksudnya korbannya melihat di depan ada begalnya. Dan dia bahkan tidak sembunyi-sembunyi di depan orang lain misalkan, dan pemiliknya juga tahu di situ. Nah, merampok, mengambil, bahkan membunuh korbannya, ini namanya begal. Al-muntakhib, jambret langsung diambil misalkan di jalan, diambil jam tangan, lari, dan sebagainya. Sebagaimana dikatakan Nabi Sallam, laisa alal khain walal muntakhib walal mukhtalif qat'an. Orang yang khain, orang yang muntakhib, orang yang mukhtalif, laisa alaihi qat'an, tidak ada baginya untuk motong tangannya. Sebagaimana dalam hadis Jabir radhiyallahu taala anhu. Dan hal ini hukumannya dikembalikan kepada hakim. Diberi apa, di penjara, paling sebagainya, diberikan hukuman, dikembalikan kepada al-hakim. Sedangkan dipotong tangannya, fala. Nah, hal ini sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa qad thabata al-qata' fi jahlil al-ariyah. Waqad thabata al-qata', dan di sana terdapat di dalam hadis, dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, tentang dipotong tangannya seseorang yang mengingkari pinjaman. Nah, mengingkari pinjaman, maka dipotong tangannya. Hal ini sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, tentang seorang perempuan al-Makhzumiyah, yang di mana dia meminjam barang, kemudian setelah itu dia mengingkari, saya tidak pinjam. Nah, padahal jelas dia telah meminjam, kemudian dia mengingkarinya. Kemudian Nabi SAW memerintahkan untuk dipotong tangannya. Hadis Aisyah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Sehingga seseorang yang dia meminjam sesuatu kepada orang lain, kemudian mengingkari, saya tidak pinjam dia. Padahal jelas ada bukti, jelas bahkan ada saksi yang menunjukkan bahwa dia telah meminjam, kemudian dia mengingkarinya, maka dipotong tangan sebagaimana yang telah dikatakan oleh Nabi, yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis yang tadi kita sebutkan. Dengan ini kita sudah selesai pembahasan tentang hadis sariqah, hukuman bagi seseorang yang mencuri. Insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita akan memasuki ke pembahasan tentang al-hadul qadaf. Insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. Naftafihillahu subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.